شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semuanya. Dan di antara kenikmatan Allah yang besar yang Allah berikan tentunya pada siang hari ini, kita diberikan taufik, diberikan kemudahan dan juga kesempatan untuk melakukan sebuah ibadah yang paling afdal dari ibadah-ibadah sunnah, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, ilmu agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, dinul Islam, syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman as-salafus salih. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya menuntut ilmu agama, talabul ilm, adalah karamah ataupun lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Mendalami agamanya Allah, belajar agama Allah, itu adalah ibadah sunnah yang paling afdal, yang mengalahkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Ikhwan fil din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pelajaran Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab man sabbad dahr faqad azallah. Bab, barang siapa yang mencela masa, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barang siapa yang mencela masa, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bentuk-bentuk mencela masa, mana yang diperbolehkan, mana yang enggak diperbolehkan. Di antara perkara yang enggak diperbolehkan adalah dia mengeluhkan alangkah panasnya atau kenapa selalu hujan. Tidak terima dengan terlalu panas ataupun terlalu dingin, maka pada hakikatnya dia mencela Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyakiti Allah Tabaraka wa Ta'ala, dikarenakan Allah lah yang mengatur hujan, yang mengatur masa, mengatur panas, semuanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. sehingga ketika seorang mencela panas ataupun hujan dan seterusnya, berarti telah mencela yang mengatur hujan dan panas tersebut. Maka hati-hati ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah menyebutkan satu dalil dari Al-Qur'an dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Sekarang kita masuk pada dalil yang berikutnya, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, wa fi sahih, dan di dalam sahih, dan di dalam sahih, yakni sahih Al-Bukhari dan juga sahih Muslim. Sahih Al-Bukhari dan juga sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamamun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman, Allah taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam. Allah Ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam telah menyakiti aku. Yasubbud dahr, dia mencela masa. Yasubbud dahr, dia mencela masa. Wa ana ad-dahr, sementara aku adalah masa. Kata Allah, sementara aku adalah masa, uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan malam dan siang. Aku membolak-balikkan malam dan siang. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, la tasubbud dahr, la tasubbud dahr, jangan kalian mencela masa, fa innallaha huwa dahr, jangan kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah itu adalah masa. Hadis ini ikhwanuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullahu taala. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama adalah larangan mencela masa. Larangan mencela masa. Kenapa larangan mencela masa? Dikarenakan yakni ketika terjadi sesuatu yang enggak mengenakkan, sesuatu yang mungkin rugi dagangannya, rugi usahanya, bangkrut, dia mengatakan ini hari sial, ini hari sial, menyalahkan hari. Nah, menyalahkan hari, ini hari sial ini. Saya selalu rugi kalau berdagang pada hari ini, atau saya selalu kecelakaan kalau berjalan pada hari ini, menganggap hari tersebut adalah hari sial. Terjadinya kejadian yang tidak mengenakkan, menisbahkannya, menyalahkan hari, ini hari sial, ini hari nahas, pada hakikatnya dia mencela hari, termasuk mencela masa, maka pada hakikatnya dia telah menyakiti Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan, mengatur masa. Biasanya ya kan fi rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Taimin rahimahullah, orang itu akan mencela masa idza waqa'a fihi ma yakrahuhu, jika terjadi pada masa tersebut apa yang dia enggak suka, timbul celaan-celaan kepada waktu, celaan kepada masa. Ketika dia sial pada hari Jumat, misalnya dia menyalahkan hari Jumat, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian kata Asy-Syaikh Ibn Rahimahullah, qaulu Ibnu Adam, ucapan Rasulullah SAW atau ucapan Allah Tabaraka wa Taala anak Adam, atau sebelumnya sebagai faedah bahwasanya hadis ini disebut dengan hadisul qudsi. Hadis apa? Qudsi. Yakni Rasul menyatakan Allah Subhanahu wa Taala berfirman. Ini firman Allah Tabaraka wa Taala, cuma yang tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Kemudian kata beliau, Ibnu Adam yang namanya anak Adam, syamilun lidzukuri wal inas, mencakup yang laki-laki maupun perempuan. Semuanya adalah anak Adam. Kita ini baik yang laki-laki maupun perempuan adalah anak Adam. Wa Adam huwa abul basar, sementara Adam dia adalah bapak moyangnya manusia. Khalaqahullahu ta'ala min tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari tanah liat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari tanah liat. Wa sawwahu, dan Allah menyempurnakan Adam. Wa nafakha fihi min ruhihi, dan Allah meniupkan padanya dari ruhnya. Wa asjada lahul malaikah, dan para malaikat sujud kepada Adam. Wa 'allamahul asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan seluruh nama kepada Adam. Ini yaqrahuddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Allah Adam dan seterusnya manusia, asal bapak mereka Adam itu dari tanah liat, kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptaannya, kemudian ditiupkan ruh padanya, dan para malaikat sujud kepadanya kecuali iblis, dan Allah ajarkan seluruh nama kepadanya. Kemudian kata Asy-Syaikh Taimin rahimahullah, wa lam, dan ketahuilah annahu minal mu'astaf, dan ketahuilah bahwasanya termasuk perkara yang menyedihkan, kata beliau, sangat disayangkan, sangat menyedihkan, annahu yujadu fikratun mudillatun kafirah. Sangat menyedihkan, sangat disayangkan, kata Asy-Syaikh bin rahimahullah, di sana ada didapati pemikiran yang menyesatkan dan yang mengafirkan. InsyaAllah kata beliau, ada pemikiran yang menyesatkan dan yang mengafirkan tentang penciptaan Adam. Sudah sangat jelas di dalam Al-Quran bahwasanya Adam itu Allah ciptakan dari tanah. Kemudian anak keturunannya itu berkembang biak dengan Nabi Allah Adam menikahkan anak-anaknya. Anak-anak yang perempuan itu dinikahkan dengan apa? Anak-anak laki-laki yang bukan dari kembarannya. Sebagaimana difahami, dimaklumi ya kana bil rahimani wa rahimakumullah, ketika setelah Allah menciptakan Adam secara ringkas, akhirnya Allah pun menciptakan Hawa dari tulang rusuknya, kemudian berkembang biak, lahirlah anak-anak ketika itu. Setiap lahir kembar laki-laki dan perempuan. Lahir berikutnya juga kembar laki-laki dan perempuan. Kemudian apa? Dinikahkan bersilangan. Dinikahkan secara bersilangan dan terus akhirnya berkembang biak. Itulah asal muasal manusia. Tapi kata Syekh Taimin rahimahullah, sangat menyedihkan, sangat disayangkan, di sana ada pemikiran yang menyesatkan, dan juga mengkafirkan. Wahia annal adamiyyin nasya'u min kirdin. Pemikiran yang menyesatkan itu, yang kufur tersebut adalah pemikiran, pemahaman yang menyatakan bahwasanya anak Adam itu tumbuh berkembang dari kerang. La min tin, bukan dari tanah. Yaitu pemikiran yang mengatakan bahwasanya asal muasal manusia ini bukan dari Adam, bukan Adam dari tanah liat, bukan kemudian berketurunan terus sampai jadi kita sekarang ini, tapi kata mereka, kata pemikiran ini, bahwasanya anak Adam itu tumbuh berkembang dari monyet, dari kera. Kera apa monyet? Sama saja kan? Bahasa Indonesia nya apa? Monyet itu bagus apa enggak bagus? Ja'far. Enggak bagus. Terus kenapa kalian kalau bermain monyet lu? Hah? Terdengar kemarin anak menyaksikan permainan ketika oh, monyet main apa namanya? Nah, mengatakan monyet. Manusia itu diciptakan fi ahsani taqwim dalam bentuk yang terbaik. Manusia itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, secara penciptaan bentuk yang terbaik. Nah, bukan ataupun termasuk celaan yang jelek, ucapan yang buruk adalah ketika apa? Mengatakan temannya dengan monyet. Monyet lo atau anjing, lebih parah lagi. Nah, jadi terdengar dalam permainan itu perkara yang harus ditinggalkan. Saya ulangi bahwasanya pemikiran ini mengatakan bahwasanya anak Adam itu tumbuh berkembangnya dari kera, bukan dari tanah. Thumma tatawwara al-amru bihim hatta saru ala hadzal wasfi. Kemudian terus berkembang asalnya monyet menurut pemikiran ini sampai akhirnya seperti kita sekarang ini. Ini pemikiran ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Berkembang akhirnya bentuknya manusia, bukan lagi bentuk monyet. Wa yumkinu ala mar sinin an yatatawwaru hatta yasiru malaikatan. Sampai pemikir ini memungkinkan berlalunya masa, setahap demi setahap manusia itu bisa menjadi malaikat. Wa hadzal qawlu la syakka annahu kufrun. Kata beliau, ucapan ini, pemikiran ini tidak diragukan adalah pemikiran yang kufur. Pemikiran yang kufur, kafir. Wa takdzibu sharihil Qur'an, sharihin lil Qur'an, dan mendustakan Al-Qur'an secara sharih. Takdzibun sharihun lil Qur'an, pendustaan yang sangat sharih terhadap Al-Qur'an. Maka kata beliau, fayajibu alaina an nunkirahu inkaran baligan. Wajib bagi kita untuk mengingkari pemikiran ini dengan pengingkaran yang keras. Wa alla nukirahu fi kutubil madaris. Dan kita, kata beliau, tidak setuju kalau pemikiran ini dimasukkan dalam kitab-kitab pelajaran sekolah. Nah, sebagaimana kita tahu, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, pemikiran ini di zaman anak, terkhusus alam sekarang, itu masih ada dimasukkan dalam buku-buku sekolah. Pemikiran bahwasanya manusia itu asal muasalnya dari kera. Maka ketahuilah ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, ini pemikiran yang sesat, pemikiran yang kufur, bahkan yang mendustakan Al-Qur'an. Al-Qur'an sangat jelas menciptakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah, kemudian keturunannya terus berkembang biak dengan melakukan pernikahan. Enggak ada asal usulnya apa? Kera. Yang ada adalah dulu pernah terjadi di zaman Bani Israel, orang-orang yang melampaui batas terhadap hari Sabtu, kemudian Allah rubah bentuk mereka menjadi kera. Orang-orang yang Bani Israel yang tidak boleh memancing mencari ikan di hari Sabtu, tetapi qadarullah Allah menguji mereka pada hari Sabtu ikannya sangat banyak sampai muncul-muncul ke pinggir pantai. Akhirnya mereka pun mencari ikan dengan cara memasang kailnya atau memasang jaringnya di sore Jumat, kemudian dijenguk atau dijenguk ya di ya apa bahasa Indonesia ya apa di diambil pada hari Minggu dengan mengatakan kami enggak mencarikan di hari Sabtu, kami mencarinya hari Jumat ataupun hari Ahad. Maka akhirnya mereka Allah rubah bentuk mereka menjadi kera-kera, orang-orang yang melanggar hari Sabtu. Yang ada demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan pula ada pemikiran mungkin iya mungkin kita ini ada sebagian keturunan kera yang berubah itu. Manusia yang dirubah menjadi kera mungkin keturunannya, jawabannya tidak. Semua kera yang telah dirubah oleh Allah ataupun manusia yang dirubah dari menjadi kera itu semuanya mati, tidak berketurun, tidak berketurunan. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pemikiran seperti ini itu pemikiran yang harus diingkari dan kita tidak menyetujuinya kalau diletakkan pelajaran tentang teori ini dalam kitab-kitab pelajaran. Nah, dan subhanallah, kita dulu di Nina bobokkan dengan pemikiran ini. Kita dari zaman dahulu sekolah tidak ada yang mengingkari sama sekali. Tidak ada pengingkaran, hatta dari hati kecil kita kayaknya enggak ada yang mengingkari. Apa mengingkari itu? Enggak ada pengingkaran ya kana bidin rahimani wa rahimakumullah. Ini perlu diperhatikan teori yang menyesatkan, teori Charles Darwin yang menyebutkan bahwasanya manusia berasal dari kera. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita semuanya mempelajari agama Allah Tabaraka wa Taala. Pentingnya bagi kita mempelajari ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus saleh, di antaranya supaya kita tidak tersesat, tidak menyimpang, tidak dengan gampangnya disesatkan waliyadzubillah dalam keadaan kita tidak merasa. Bahkan dalam keadaan kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, pemikiran ini adalah pemikiran yang sesat lagi kufur. Kenapa kufur? Mendustakan Al-Qur'an. Maka kata beliau, "Faman za'ama hadhil fikrah yuqalu lahu bal anta kirdun fi surati insan." Maka kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, kalau ada yang menyangka dengan pemikiran ini, maka dikatakan kepada dia, "Bahkan engkau adalah kera dalam bentuk manusia." Nah, kepadanya saja kita nisbahkan kera tersebut. Kita enggak mau dikatakan asal usulnya adalah kera. Tapi yang berpendapat demikian, na'am anta kirdun fi surati insan. Sebagaimana pula kata beliau, permisalanmu yang mengatakan demikian adalah kama qala syair, sebagaimana perkataan syair, idza ma dzakarna adaman wa fi'alahu wa tazwijahu bintaihi wa bibnaihi fil khana alimna bi anna al khalqa min naslin fajir wa anna jami'an nasi min unsuriz zina. Yang seperti ini sebagaimana perkataan syair, nah dia mengatakan jika kita mengingat Adam dan perbuatannya, jika kita mengingat Adam dan perbuatan dia, yaitu menikahkan dua putrinya dengan dua putranya. Maka kata penyair ini, kita mengetahui kalau begitu bahwasanya makhluk itu dari asal keturunan fajir, yaitu apa? Dan seluruh manusia berasal dari unsur zina, yaitu apa? Masa saudari menikah dengan saudara? Zina atau bukan? Ya enggak boleh kalau bidin rahimani wa rahimakumullah. Tapi jawabannya itu berbeda dengan apa? Syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat kita ketahui bahwa syariat ataupun ajaran inti dakwah para nabi itu adalah sama, yaitu tauhid. Tetapi dalam masalah syariat itu berbeda-beda ya kalau bidin rahimani wa rahimakumullah. Dalam masalah syariat berbeda-beda. Maka kalau ada yang berpendapat demikian sampai berpikir dulu Nabi Adam sebagaimana di awal menikahkan putri dengan putranya, berarti nikah mahram, enggak boleh. itu pemikiran yang keliru. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan berpikir di sama syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariatnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka para ulama menjawab, kalau ada yang berpendapat gara-gara Adam telah menikahkan putra dengan putrinya bahwasanya semua manusia ini berasal dari keturunan zina, maka kata beliau, iqraruka ala nafsika maqbul wa ala ghairika ghairu maqbul. Pengakuanmu terhadap dirimu diterima, adapun untuk orang lain tidak diterima. Iya. Kalau engkau meyakini demikian, manusia ini dari unsur zina, itu cuma bisa diterapkan kepadamu, kepada orang lain tidak. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian termasuk perkara yang kata beliau harus diperingatkan, wa aidan mimma yuhadzaru anhu kalimatu fikrun islami. Termasuk kalimat yang harus berhati-hati kita adalah kalimat pemikiran Islam. Pernah dengar kalimat-kalimat pemikiran Islam? Kata beliau, kalau menggunakan kalimat pemikiran Islam ini, maka seolah-olah kita menjadikan Islam ini ibarat tentang sebuah pemikiran. Seolah-olah pemikiran yang mana pemikiran buatan-buatan manusia yang bisa ditolak dan juga bisa diterima. Maka ini sesuatu yang berbahaya. Hadza khatarun 'azim. Ini termasuk perkara yang berbahaya yang dimasukkan musuh-musuh Islam dalam keadaan tidak merasa. Ketahuilah, wal Islam syar'un min 'indillah wa laisa fikran li makhluk. Islam itu kata beliau adalah syariat dari sisi Allah, bukan pemikiran makhluk. Islam itu adalah syariat dari Allah tabaraka wa ta'ala, bukan pemikiran makhluk. Bukan pemikiran manusia yang dia bisa diterima, bisa ditolak. Qul fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau, ya subud dahar wa anad dahar. Anak Adam telah menyakiti aku, dia mencela masa, sementara aku adalah masa. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan masa. Dan dari firman Allah dalam hadis qudsi ini, qul rahimani wa rahimakumullah, tidak menunjukkan bahwasanya masa itu adalah nama Allah tabaraka wa taala. Ada seperti Ibnu Hazm rahimahallahu taala wa wafarolah, beliau berpendapat bahwasanya masa itu termasuk nama Allah, termasuk nama Allah, karena Allah menyatakan yasubud dahar wa ana dahar, anak Adam mencela masa sementara aku adalah masa. Maka penjelasannya kenapa tidak dimasukkan dalam nama Allah Ad-Dahar, itu dijelaskan apa maksud Allah mengatakan Ad-Dahar, yaitu pada hadis yang berikutnya ucapan Allah tabaraka wa taala, uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan masa. Maknanya, makna aku adalah masa adalah akulah yang mengatur masa, kata Allah tabaraka wa taala, bukan Allah itu masa. Maknanya adalah Allah lah yang mengatur masa, zawatahuma wa ma yahduthu fihima. Makna uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan masa, yakni zatnya dan apa yang terjadi pada masa tersebut. Terkadang waktu itu ada yang panjang, di suatu daerah panjangnya siang lebih lama daripada malamnya, di daerah yang lainnya sebaliknya malamnya lebih lama daripada siangnya, dan ada pula di suatu daerah yang malam dan siangnya seimbang. Termasuk di Indonesia, Allah menjadikan masa malam dan siang terkhusus di Indonesia itu seimbang, rata-rata lebih kurang seimbang, yaitu sekitar 12 jam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi ada di berbagai daerah, di sebagian daerah yang malamnya lebih lama daripada siangnya, atau sebaliknya siangnya lebih lama daripada malamnya. Sampai ada pertanyaan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, gimana Syekh di tempat kami siangnya 20 jam, malamnya berapa? Berarti 4 jam. Gimana puasanya? Ditanyakan kepada para ulama. Nah, bagaimana kok puasa sampai 20 jam? Siang malamnya cuma 4 jam. Berarti harus puasa selama 20 jam. Nah, jawabannya telah berlalu tentang pertanyaan ini. Kita ingin menjelaskan bahwasanya Allah lah yang mengatur masa tersebut. Allah jadikan di sini seimbang, di tempat yang sana malamnya lebih lama, siangnya sedikit, di tempat yang lain sebaliknya. Allah yang mengaturnya, sehingga tidak boleh seorang mencela masa, menyalahkan masa, karena Allah Subhanahu wa taala adalah masa, yakni Allah mengatur masa itu. Khalafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Babun at-tasammi biqadil qudat wa nahwihi. Bab memberi nama dengan qadil qudat. Memberi nama dengan apa? Qadil qudat. Qadil qudat maknanya hakimnya para hakim. Hakimnya para hakim. Memberi nama tentang hukum, memberi nama dengan qadil qudat, hakimnya para hakim. Atau yang semakna adalah malikul amlak. Malikul amlak, rajanya para raja. Atau sultanus salatin, sama penguasanya para penguasa. Tidak boleh memberi nama dengan hakimnya para hakim, rajanya para raja, penguasanya para penguasa. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, munasabatul bab li kitab at-tauhid, kecocokan bab ini dengan kitab at-tauhid adalah anna man tasamma bihadzal ismi, bahwasanya barang siapa yang memberi nama dengan nama ini, hakimnya para hakim atau rajanya para raja atau penguasanya para penguasa, sultanus salatin, faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allah fima la yastahiqquhu illallah, maka sungguh dia telah menjadikan dirinya sekutu bersama Allah tabaraka wa taala pada apa-apa yang tidak berhak padanya kecuali Allah tabaraka wa taala. Li'annahu la ahadun yastahiqqu an yakuna qadil qudat aw hakimul hukam aw malikul amlak illa Allah subhanahu wa taala. Dikarenakan tidak ada yang berhak untuk menjadi hakimnya para hakim, rajanya para raja, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Fallahu huwal qadhi fawqa kulli qadhin, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakimnya di atas para hakim. Maksudnya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakum, seluruh hakim di dunia ini apa? Kembali kepada satu hakim. Itu namanya tempat kembali satu ini, itu namanya qadil qudat. Kan ada hakim di seluruh apa? Di daerah-daerah, negara-negara. Nah, dia mengatakan dia adalah qadil qudat, hakim yang kembali seluruh pada para hakim kepadanya. Maka tidak diperbolehkan, karena hakim qadhi yang memutuskan yang paling tinggi adalah siapa? Allah tabaraka wa taala. Paham enggak maksudnya? Berbeda dengan mengatakan qadhi qudati misalnya al-mamlakah al-arabiyah. Seperti dia mengatakan hakimnya para hakim kerajaan mamlakah al-arabiyah as-saudiyah, maka diperbolehkan, kata Syaikh Ibn rahimahullah taala, ada pembatasan wilayah. Bisa dipaham ya? Tapi kalau dikatakan hakimnya seluruh para hakim, maka itu haknya Allah tabaraka wa taala, atau rajanya para raja, ini raja, semua raja kembali kepada dia, tidak diperbolehkan, karena raja yang paling tinggi adalah Allah tabaraka wa taala. Berbeda kalau tadi hakimnya para hakim di Indonesia misalnya kan. Jadi di berdaerah di Indonesia ini ada hakim-hakim kan. Ada yang memutuskan perkara-perkara, kemudian mereka ini kembali kepada hakim yang tertinggi di Indonesia, maka diperbolehkan. Kalau dia ada pembatasan wilayah. Bisa dipaham ya? Adapun Allah tabaraka wa taala qadinya atau qadanya Allah tabaraka wa taala, keputusan Allah, ketetapan Allah tidak berbatas wilayah. Tidak berbatas wilayah ya qul hadir rahimani wa rahimakumullah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, memutuskan. Adapun manusia itu terbatas sehingga tidak boleh menamakan diri dengan hakimnya para hakim ataupun rajanya para raja, penguasanya para penguasa. Khairuddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qada'ullah yanqasimu ila qismain. Keputusan ataupun ketetapan Allah terbagi menjadi dua. Qada'nya Allah tabaraka wa taala terbagi menjadi dua. Ketetapan Allah ataupun keputusan Allah, qada Allah, terbagi menjadi dua. Yang pertama, qada'ul kauni. Yang kedua, ketetapan Allah tabaraka wa taala, keputusan Allah, ketetapan Allah, qada'nya Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, qada'un kauni. Yang maknanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketetapan Allah yang terjadi, yang atau ketetapan Allah yang pasti terjadi. La budda min wuku'ihi. Ketetapan Allah yang pasti terjadi itu namanya al-qada'ul kauni. Wa yakunu fi ma ahabballahu wa fi ma karahahu. Dan ketetapan secara kauni ini, secara alam ini, itu terjadi pada apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah tidak cintai. Ini namanya qada'nya Allah Subhanahu wa taala secara kauni, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi di alam ini. Nah, qada'un kauni itu bisa pada perkara-perkara yang Allah cintai dan juga pada perkara-perkara yang Allah enggak cintai. Yang penting Allah telah takdirkan, telah tetapkan demikian. Seperti yang Allah cintai, kita misalnya mengharapkan ketika berdagang usahanya lancar, untungnya banyak, kok terjadi? Maka itu qada'un kauni, ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara kauni, dan itu pada perkara yang kita cinta, yang Allah cinta, yang Allah yang kita senangi, yang kita senangi, atau perkara yang kita tidak senangi. Atau saya ulangi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, qada'un kauni itu pada perkara yang Allah sukai atau perkara yang Allah tidak sukai. Seperti yang Allah sukai adalah apa? Kita taklim di sini. Kita taklim, kita mengerjakan sholat, ibadah, maka itu qada'un kauni, ketetapan Allah yang Allah tetapkan dan pasti terjadi pada perkara yang Allah cintai. Orang beribadah kepada Allah, sholat, bertauhid, itu perkara yang Allah cintai. Begitu pula ketika Allah telah menetapkan secara kauni, terkadang pula tidak pada sesuatu yang Allah cintai. Seperti apa? Allah telah menetapkan Abu Jahal kufur. Abu Jahal kufur. Allah tidak mencintai kekufuran, tapi Allah menetapkan Abu Jahal kufur. Maka namanya qada'un kauni, ketetapan Allah secara kauni. Pasti terjadi. Baik perkara yang Allah cintai ataupun perkara yang Allah tidak cintai. Kalau Allah telah menetapkannya, menakdirkannya secara kauni, tidak bisa terelakkan. Begitu pula ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, qada'un kauni, takdir Allah secara kauni yang pasti terjadi itu terkadang pada perkara yang kita cintai, terkadang pula pada perkara yang kita tidak suka. Tadi kan yang pertama itu dinisbahkan kepada Allah, takdir kauninya terkadang apa yang Allah cintai dan terkadang apa yang Allah tidak cintai. Yang kedua ini, takdir Allah secara kauni itu terjadi pada perkara yang kita senangi atau juga pada perkara yang tidak kita senangi. Misal tadi yang saya sebutkan di awal adalah apa? Kita menginginkan dalam bekerja, dalam berusaha, dalam berdagang adalah usahanya maju, usahanya lancar, untungnya banyak, besar. Allah takdirkan berhasil, benar-benar maju usahanya, benar-benar lancar, banyak rezekinya, banyak hartanya, kaya raya dia, sesuai dengan keinginan dia. Itu takdirnya Allah tabaraka wa ta'ala. Qada'ullah al-kauni, ketetapan Allah secara kauni. Harus kita imani bahwasanya kita berhasil usahanya, lancar, maju, tidak lain dengan ketetapan takdirnya Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga qada'un kauni, ketetapan Allah secara kauni ini juga terjadi pada perkara-perkara yang kita tidak sukai. Tadi kita menginginkan dalam berusaha, dalam bekerja, berdagang, usahanya lancar, usahanya maju, banyak untungnya, ternyata gagal usahanya, maka itu adalah qada'un kauni, ketetapan Allah yang kita tidak suka, maka kita harus sabar padanya. Penting ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimahni wa rahimakumullah, beriman kepada qada'ullah secara kauni ini yang terjadi pada perkara yang Allah cintai dan pada yang Allah tidak cintai, dan terjadi pada perkara yang kita inginkan dan tidak kita inginkan. Penting ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Penting untuk kita mengimani takdir Allah yang terkadang sesuai dengan selera kita, usahanya lancar atau sebaliknya tidak lancar. Dengan kita beriman dengan ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala adalah likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian enggak bersedih. Tidak bersedih, tidak putus asa kalau kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian enggak terlalu bangga diri kalau usahanya lancar. Kalau orang yang gagal usahanya atau bahkan dapat musibah, bangkrut, ketika dia beriman dengan takdir Allah secara kauni ini, dia sabar, tidak terlalu larut dalam kesedihan. Nah, ini sudah takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Mau diusahakan bagaimana, kalau takdirnya bangkrut, dia bangkrut. Maka tenang dia, tidak putus asa dengan takdir Allah yang tidak enak ini. Dia bangkrut, nyantai-nyantai saja. Ini sudah takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak berlarut-larut, sedih. Sedihnya sampai bahkan wali iyadzubillah ada orang yang sampai stres karena dia bangkrut, sampai bunuh diri dan seterusnya. Ini karena tidak beriman dengan qadaullah al-kauni, ketetapan Allah secara kauni. Sebaliknya, ketika seorang beriman dengan qada Allah secara kauni ini, ketika dia berhasil usahanya, lancar usahanya, naam, maka dia, kata Allah subhanahu wa ta'ala, supaya dia tidak lupa diri, tidak terlalu sombong, tidak terlalu gembira, sehingga dia menyatakan, saya untung ini karena kecerdasan saya untung ini karena kepintaran saya. Lah, tidak lain ini semuanya dengan ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala, supaya dia tidak melampaui batas ketika dia berhasil. Penting ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beriman dengan qadaullah al-kauni, ketetapan Allah secara kauni. Ketetapan Allah secara kauni itu pasti terjadi, baik perkara yang Allah cintai ataupun tidak, atau juga pada perkara yang kita senangi atau tidak kita senangi. Adapun yang kedua adalah qada'un syar'i, ketetapan Allah secara syar'i. Ketetapan Allah secara syar'i itu tidak mesti terjadi dan cuma pada perkara-perkara yang Allah cintai. Ketetapan Allah secara syar'i adalah ketetapan Allah yang tidak mesti terjadi dan dia cuma terjadi pada cuma ada pada perkara-perkara yang Allah cintai. Seperti ketetapan Allah adalah ketetapan, misalnya apa? Allah menetapkan bahwasanya seluruh manusia harus bertauhid. Harus bertauhid. Itu pada perkara yang Allah cintai. Manusia semuanya bertauhid itu perkara yang Allah cintai. Cuma kenyataannya sekarang, apakah manusia semuanya bertauhid? Jawabannya tidak. Banyak manusia-manusia yang berbuat kesyirikan. Ini namanya qada'un syar'i. Ketetapan Allah secara syar'i. Allah menetapkan manusia harus bertauhid, tapi kenyataannya tidak semua manusia itu bertauhid. Ada yang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, ada yang syirik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menyatakan dan Allah telah memutuskan, telah menetapkan. Allah mengqadha, menetapkan. Allah sebutkan wa qadha rabbuka. Allah telah memutuskan, Allah telah menetapkan hendaknya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ini qadha Allah secara syar'i. Allah menetapkan manusia supaya mereka bertauhid, tetapi apakah terjadi? Ada yang terjadi, ada yang tidak. Ada manusia-manusia yang bertauhid, tapi ada yang tidak bertauhid. Allah dalam ayat ini juga menetapkan supaya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ini qadha Allah secara syar'i, yaitu memerintahkan untuk manusia berbakti kepada kedua orang tua. Nah sekarang, terjadi atau enggak terjadi? Ada yang berbakti kepada kedua orang tua, ada yang tidak berbakti. Maka ini bukan qada'un kauni, tetapi qada'un syar'i. Paham gak maksudnya? Allah menetapkan hendaknya kita semuanya memutuskan, Allah memutuskan, menetapkan kita semuanya hendaknya mendirikan sholat. Itu pada perkara yang Allah cintai. Cuma terjadi atau enggak terjadi? Ada yang terjadi, ada yang tidak. Ada yang mengerjakan sholat, ada juga yang membangkang tidak mengerjakan sholat. Allah menetapkan sebaliknya. Allah menetapkan tidak boleh minum khamar. Allah menetapkan tidak boleh minum khamar. Qada'un syar'i, tidak boleh minum khamar. Tapi apakah semua manusia tidak minum khamar? Jawabannya tidak. Ada yang minum khamar. Maka orang yang melakukan dosa seperti enggak sholat, tidak bertauhid, jangan dia menyalahkan takdir Allah. Wah, kalau Allah takdirkan saya sholat, ya sholat. Kalau Allah takdirkan saya enggak syirik, ya enggak syirik. Maka keliru. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Itu namanya apa? Harus dibedakan antara qada'un kauni dengan qada'un syar'i. Sehingga enggak ada alasan orang mengatakan ketika enggak sholat, ah kalau Allah sudah menakdirkan saya sholat, ya sholat. Ini alasan orang-orang jahiliyah. Alasan orang-orang jahiliyah, mereka mengatakan kalau seandainya Allah menghendaki kami beriman, ya beriman. Tapi mereka tetap kufur. Maka jawabannya, Allah menghendaki menetapkan mereka beriman itu qada'un syar'i. Tetapi ketika mereka enggak beriman, berarti itu qada'un kauni dari Allah tabaraka wa ta'ala, mereka tidak beriman. Maka jangan menyalahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri ketika tidak beriman. Ini khonafuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan seterusnya dicontohkan. Nah, Allah memerintahkan untuk puasa, itu qada', menetapkan kepada manusia, kepada umatnya untuk berpuasa. Perkara yang Allah cintai berpuasa. Cuma apakah umatnya semuanya berpuasa? Ada orang-orang yang tidak berpuasa. Maka itu adalah qada'un syar'i pada perkara yang Allah cintai, tetapi tidak mesti harus terjadi. Yang harus terjadi adalah apa yang disebut dengan qada'un kauni. Semoga dipahami. Wa fi sahih, dikit lagi. Dan di dalam sahih kata penulis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, inna akhna'a ismin indallah rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah, nama yang paling hina di sisi Allah, sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah seseorang yang bernama dengan Malikal Amlak, rajanya para raja. Rajanya para raja. La malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Atau tidak ada yang memiliki kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Sufyan, berkata Sufyan, Sufyan bin Uyainah, mithl shahan shah, yang juga semakna dengan Malikul Amlak adalah seorang bernama dengan Shahan Shah. Kata Ibnu Uyainah, seorang bernama dengan Shahan Shah. Shahan Shah itu bahasa Persia. Bahasa Persia, Shahanshah. Yang maknanya sama, Malikul Amlak. Malikul Amlak. Rajanya para raja. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, al-yadu rajulin indam i'alallah yawmal qiyamah wa akhbathuhu. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya laki-laki yang paling dimurkai Allah pada hari kiamat. Laki-laki atau seseorang yang paling dimurkai Allah pada hari kiamat dan yang paling jeleknya adalah apa? Seseorang yang menamakan dirinya dengan Malikul Amlak, rajanya para raja, hakimnya para hakim. Kenapa ini semua tidak diperbolehkan? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antaranya tadi dikarenakan itu adalah qadil qudah ataupun hakimul hukam atau sultanus salatin, malikul amlak, itu haknya Allah tabaraka wa taala. Dan tentunya kenapa enggak diperbolehkan? Karena nama-nama seperti ini itu mengandung kesombongan. Mengandung apa? Kesombongan, keangkuhan. Kesombongan dan juga keangkuhan. Sehingga dijauhi khairan rahimani wa rahimakumullah nama-nama yang padanya ada unsur apa? Kesombongan, keangkuhan. Rajanya para raja. Untuk kesombongan, keangkuhan khairan rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada faedah fihi tahdzir min kulli ma fihi ta'azzub, padanya ada peringatan dari segala sesuatu yang padanya ada bentuk pengagungan terhadap atau padanya ada bentuk kesombongan, keangkuhan. Baik itu ucapan maupun perbuatan yang padanya mengandung apa? Keangkuhan, kesombongan, maka ditinggalkan. Kalau dari contoh dalam memberi nama. Nah, ada lagi contoh dalam berkata ataupun contoh dalam perbuatan yang itu menunjukkan kesombongan dan dilarang. Di antaranya yang diperingatkan Asyik dalam kitabnya Fathul Majid adalah bentuk perbuatan sombong adalah berdiri ketika orang lain datang. Ini yang harus dihindari. Yaitu apa? Perbuatan menghormati orang lain yang datang dengan cara berdiri. Paham maksudnya ya? Hadirin silakan berdiri, Pak. Siapa nak datang, nak abang mau hadir? Ini namanya menghormati seseorang dengan hadirin berdiri tidak diperbolehkan. Kenapa? Ada padanya bentuk kebanggaan, bentuk kesombongan dan itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhraja Abu Dawud an Abi Mijlas. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Mijlas. Qala kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu ala Ibnu Zubair wa Ibnu Amir. Dari Abu Mijlas dia mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan keluar menemui Ibnu Zubair dan Ibnu Amir. Muawiyah keluar radhiyallahu anhu menemui Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair dan Ibnu Amir. Faqama Ibnu Amir wa jalasa Ibnu Zubair. Maka ketika Muawiyah datang, Ibnu Amir berdiri sementara Ibnu Zubair tetap duduk. Qala Muawiyah li Ibni Amir ijlis, maka berkatalah Muawiyah kepada Ibnu Amir, duduk. Ibnu Amir berdiri. Nah, Sementara Ibnu Zubair enggak berdiri ketika Muawiyah datang. Maka yang ditegur oleh sahabat yang mulia Muawiyah adalah Ibnu Amir. Ijlis, duduk kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yatamassala lahur rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senang, barang siapa yang senang orang-orang berdiri untuk menghormati dia, barang siapa yang senang, man ahabba an yatamassala lahur rijal, barang siapa yang senang untuk orang-orang berdiri hormat menghormati kepada dia dengan cara berdiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya di neraka. Maka siapkanlah tempat duduknya dari neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmizi. Nah, begitu juga dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala 'asa. Rasulullah, kata Abu Umamah, pernah keluar menemui kami dalam keadaan bertelekan di atas tongkat. Dalam keadaan memakai tongkat. Rasulullah, kata Abu Umamah, pernah keluar kepada kami dalam keadaan menggunakan tongkat. Fakumna ilaihi, maka kami pun berdiri menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdiri ingin menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah mengatakan, la taqumu kama taqumul aajim. Jangan kalian berdiri sebagaimana orang-orang ajam berdiri. Yu'azzimu ba'dhuhum ba'dan. Jangan, kata Rasulullah, kalian berdiri sebagaimana orang-orang ajam berdiri. Sebagian mereka mengagungkan sebagian yang lain. Sebagian mereka mengagungkan sebagian yang lain. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berdiri yang seperti ini dilarang. Berdiri dalam rangka menghormati, nah, memuliakan orang yang datang. Berbeda ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah kalau berdiri dalam rangka menyambut orang yang datang, yang orang ini misalnya lama enggak ketemu. Lain lagi urusannya. Dipahami ya? Nanti akan ada pembagian mana berdiri yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Di antaranya yang diperbolehkan adalah misalnya orang sudah lama enggak ketemu, datang ketemu kita, bertamu dan seterusnya, sudah lama enggak ketemu, tentunya kita berdiri untuk menyambut dia, bersalaman dan semisalnya. Termasuk kesombongan kalau tamu datang jauh, ya duduk. Enggak sombong. Sombong yang demikian ya kana fidir rahimani wa rahimakumullah. Tapi yang maksudnya enggak demikian. Beda itu menyambut tamu yang jauh yang lama enggak ketemu, dia berdiri untuk bersalaman dan seterusnya boleh. Tapi enggak, ini sengaja berdiri semuanya menghormati orang yang mau datang ini. Dan ini banyak ya kana fidir rahimani wa rahimakumullah terjadi. Orang, jangankan orang yang besar, nah, pengantin yang mau datang saja berdiri apa enggak biasanya? Pernah lewat, anak enggak pernah, terus terang anak enggak pernah menghadiri pengantin seperti itu. Pernah lewat, pas pembawa acaranya mengatakan hadirin semuanya berdiri, pengantin mau datang. Kira-kira kalau yang lain enggak mau berdiri, tersinggung apa enggak? Dalam rangka menghormati kepada hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dulu ini yang pernah kita alami saja, kalau dulu kita di mana, di kampus awal-awal kita kuliah itu kan, apa namanya pertama semua mahasiswa hadir, mau ospek apa ya, pertemuan rektor, Hadirin diharapkan berdiri, sang rektor mau datang, berdiri semua. Nanti ketua BEM mau datang, berdiri semua. Menghormati Ibrahim rahimani wa rahimakumullah, maka ini perkara yang enggak diperbolehkan. Oh, kamu dikatakan enggak hormat. Mulia siapa? Mereka dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ragu bahwasanya dari semua ini yang katanya menghormati, berdiri dalam rangka menghormati, yang lebih mulia siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan, yang beliau menjadi raja ketika itu, menjadi raja Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi ketika Ibnu Zubair dan Ibnu Amir berdiri untuk menghormati Muawiyah, duduk kamu, jangan melakukan demikian. Kenapa? Karena ancaman Rasulullah SAW, barang siapa yang senang orang lain berdiri untuk menghormati dia, maka siapkan tempat duduknya di dalam neraka. Nah, terus lebih mulia mana pengantin tadi dengan siapa? Rasulullah SAW yang, ya tentunya sangat, para sahabat menghormati Rasulullah, mereka pun ingin berdiri ketika itu. Para sahabat ingin berdiri menghormati Rasulullah yang datang. Tapi Rasulullah mengatakan, jangan kalian berdiri sebagaimana orang-orang ajam. Ini menunjukkan kebiasaan ini, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, berasal dari orang-orang ajam, orang-orang barat dan yang semisalnya. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah, menghormati orang lain dengan berdiri. Ini mengandung apa? Kesombongan, kebanggaan. Ya tentunya merasa orang yang dihormati tersebut, dia merasa bangga, merasa terhormat, dan ini dijauhkan, tidak selayaknya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah yang mungkin bisa kita sampaikan. Waktunya sudah habis, sudah lewat waktu asar. Diharapkan untuk lebih awal, dikarenakan asarnya sekarang jam 3 kurang sudah asar. Kalau mulainya jam 2:30 ya enggak sedikit faedahnya. Maka dimulai tepat jam 2 tadi. Insyaallah, walaupun belum banyak yang hadir. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, kalau ada kekeliruan tolong diperbaiki untuk dibenarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.